Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المكرمين أما بعد. Ma'asyal muslimin, para bapak, para ibu, para jamaah Masjid Agung Kemayoran Surabaya dan segenap pemirsa TV 9 Nusantara yang saya hormati. Kita sampai pada kajian ini tentang Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i. Pernah dengar Imam Syafi'i? Pernah dengar, Bu? Namanya itu Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Beliau itu lahir di Gaza, Palestina. Yang sedang terjadi gejolak di Gaza. Gaza. Lahir pada tahun 150 Hijriah. Kemudian beliau pindah ke Mekah Al-Mukarramah. Dan di Mekah itulah beliau belajar ilmu. Beliau itu hafal Al-Quran umur 7 tahun. Al-Quran 30 juz masih umur 7 tahun. Dan beliau cerdas. Waktu ngaji, masih kecil sekitar umur 4 tahun itu pamit ke ibunya. Beliau itu anak yatim, gak punya bapak, tinggal hanya dengan ibunya. Ayahnya itu dari Quraisy, bangsa Quraisy di Mekah. Nah, pamit ke ibunya untuk ngaji. Iya nak, nanti kalau sudah bisa baca Al-Fatihah pulang. Ya. Berangkat Imam Syafi'i itu, wong cerdas, sebentar sudah hafal Al-Fatihah. Setelah pulang, bilang, Bu, Alhamdulillah Bu, saya sudah hafal Al-Fatihah Bu, coba nak, dibaca. A'udhu billahi minasyaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Sampai selesai, Allah dolin amin. Ini nak, kata ibunya, berikan kepada gurumu 500 dinar. Mi, guru saya tidak mengharapkan dinar, Mi. Mengajarkan ilmu itu ikhlas karena Allah, Mi. Niat mengamalkan ilmunya. Tidak mengharapkan bayaran, Mi. Apa kata ibunya Imam Syafi'i? Iya nak, gurumu ikhlas karena Allah. Niat mengajarkan ilmu. Tapi saya nak sebagai orang tua, saya harus berterima kasih kepada gurumu yang telah mengajarkan Al-Fatihah ini. Ini belum apa-apa nak ketimbang pernyataan Sayyidina Ali, ana abduman allamani harfan wahida insya'a ba'a wa insya'a ataqa. Aku adalah hamba sahaya. Orang yang pernah mengajarkan saya walaupun satu huruf, silakan jual, silakan merdekakan untuk hormat kepada guru. Berikan nak uang ini kepada gurumu. Berangkatlah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i yang kecil itu berikan kepada gurunya Fatihah 1 500 dinar. Subhanallah. Ini perhatian orang tua kepada guru ngaji anaknya. Kalau sekarang kira-kira gimana, Pak? Hah? Zakat fitrah. Iya, paling setahun sekali cuma zakat fitrah 2,5 kilo. Sudah dianggap kalau guru ngaji itu malaikat. Wal malaku lazi bila abi wa la aklala syurba wala naumalahum. Kalau malaikat enggak punya bapak, enggak punya ibu, enggak usah makan, enggak usah minum, enggak usah tidur, itu malaikat. Makanya kalau yang enggak mati ikhlas guru ngaji enggak kerasan, Pak. Wong lillahi ta'ala. Alias lillahi ta'ala. Napa, Bu? Lillahi ta'ala alias lillahi. Coba bapak, ibu, anak sing ngaji, guru ngaji. Dengan ikhlas karena Allah, sedekah untuk guru ngaji. Guru ngaji ikhlas karena Allah mengamalkan ilmu. Sama-sama ikhlas, sama-sama dapat pahala. Kalau sama eker-ekeran, kata hati, Bu. Kata bapak, ustaz itu ngajar Al-Quran, jangan mengharapkan bayaran. Kata ustaznya, ini anak ini nakal, gak teman bapak teko nang kene. Nah, Imam Syafi'i bisa Al-Fatihah itu 500 dinar. Harun Al-Rashid, Pak. Ketika anake itu hatam Al-Quran 100 unta. Kalau satu unta 20 juta, 2M, Pak. Hatam Al-Quran. Di sini TPG cuma bayar berapa? 15 ribu. Nggih. Kalau les bahasa Inggris, matematika, 200 ribu dibayar. Kalau ngaji 15 ribu. Si kredit. Imam Syafi'i itu sebelum belajar ke Imam Maliki, hafal dahulu kitabnya, baru datang ke Madinah, mentashih ngaji kepada gurunya Imam Maliki.